Enggak, berat, tenang aja. Mbak Erna, saya pinjem ya. Pinjem Kak Pra bentar ya. Oke, Mbak Erna dipegang enggak apa-apa ya Mbak Erna? Enggak apa-apa ya. Bila engkau menangis, ceritakan semua yang engkau mau. Percaya padaku, aku kekasihmu. Yang duduk tangannya boleh diangkat sama-sama, yo. Mungkin melukku tak aku lelakimu.